Enjing bidal kumuro saka ing jalani di gunging kang palaka swa abro busana nira lir suryo wataliro saka ing calonidi ngarsa madangi jagat tut mungu paning saputra ing wuger merbabak kang sumirat kena soroting surya nambak mega lan gunung cuma macu macu mundur mundur mundur macu macu macu mundur mundur mundur benak macu bo benak mundur macu macu macu macu mundur mundur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Lebintuni puja-puji santi satu hutan sahamba bardaya pangaribawa kacih nuwonten kalenggahan siang prasaja menika mugi rahayu sagung dumati tansah kajiwa dalah kasarira. Wonten ngarsa panjenengan sedaya para tamu kagung sumana putri. Kentili nembaran trapsula ing budi miwah ngaturaken sewu agung ing mangsana. Pinarengna kala sakonco saking prakadang campursari Purwawilis. Mijil saking Purwantara ingkang pun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Tri Lukmanto. Keparengsuan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wonten kalenggahan yang menika mundhut dawuh saking kadang-kadang paguyuban perantauan Jakarta Tangerang kepareng ngawontenaken adicara halal bi halal 1 Syawal 1437 Hijriah. Dalem wonten kalenggahan yang menika kula sakonco Purwawilis ingkang kapitados caos sugih dalem libur kathah panjenengan sedaya. Purwawilis sampun kepareng hanganti Catur Widyawati ingkang daya-daya semangi kepareng sung sugih dalem libur kathah panjenengan sedaya para tamu. Kepareng kula tepangaken kepareng lo jemenakin kantor panjenengan sedaya. Widyawati mijil saking tlatah Slogohimo. Berusia 87 tahun. Mempunyai pekerjaan di Kalijodo sebagai penjual nasi uduk. Jeng Rahma kasuwun jumeneng. Ingkang selajengipun Widyawati mijil saking Slogohimo ugi mempunyai profesi di RRI Solo sebagai penyiar radio. Jeng Nia kasuwun jumeneng. Yo selanjutipun di selanjutnya next Tius Widyawati mijil saking Purwantara mempunyai profesi di Mbaben Klaten sebagai tukang cuci. Siska Kasuwun. Gimana? Yo. Selajengipun mijil saking Kesmantoro, mempunyai profesi di Surabaya, tepatnya di Gang Doli, sebagai penjual cilok. Jeng Dani Kasuwun, jumeneng. Yay! Bagi temankan dalam pribadi Kusir Purwawilis mempunyai profesi manajer ngomong odong banteng tak kayak kerek we. Manajer di MRH dalam pribadi Alexander Rinaldi Ahmad Su Selamat. Makarya sesarengan kalian konco-konco Perfecta Multimedia OGDS Sangrong Audio Sound System ingkang nambah ringing swasana wonten kalenggan berikut. Katur panjenengan sedaya warga masyarakat Banyon. Kepareng aturaken sugeng siang. Sekelilingan kanthi skeco kanthi mardu ya martikane menggali salam membuka sing Allah sakonco Purwo Wilis Yeah. Purwo Wilis Audio Sound System DS Sanggro Perfecta Production. Yeah. yen pisan nyending slirane ora bakal atiku kliwangi ya yen siput yang lanjut lo atiku DS Audio Sound System Perfecta Production. Okay. berjoget bersama Purwawile. Bubar praon dibacut nih gambang suling. Siap-siap gambang suling coyo.